بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita masih pada qaidah tsalitsah yang terakhir berhubungan dengan penjelasan tentang batilnya mazhab al-mufawwidhah. Apa prinsip utama mazhab ini? Mazhab al-mufawwidhah yang bagi Ahlulbayt. Nah, yaitu mazhab dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka hanya menetapkan lafaz-lafaz saja dan menyerahkan ilmu tentang makna lafaz tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya mazhab ini dengan mazhab salaf? Indah ya Anif. Nah, mereka menetapkan lafaz dan juga maknanya dan menyerahkan kaidahnya. Jadi yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam manhaj salaf yaitu kaifiyah dari sifat-sifat tersebut. Sedangkan al-mufawwidhah mereka menyerahkan maknanya dan ini batil. Karena konsekuensinya berarti Al-Qur'an dan sunnah adalah perkara yang tidak diketahui maknanya dan tujuannya. Sekarang kita baca beberapa penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabihi al-ma'ruf bil 'aqli wan naql. Al-madbu' 'ala hamishi min hadhi sunnah. Wa amma at-tafwid فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله. أدب التفضيل. Maka merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Di mana perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an dalam Al-Qur'an? Indak ya Arif. Kita anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati wa yatadhakkaru ulul albab. Bahkan Allah cela mereka-mereka yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Nah, di antara celaannya hendak aman. Afala yatadabbaru Al-Qur'an am ala qulubihim am ala qulubin aqfaluha. Di sini afala yatadabbaru Al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah pada hati-hati itu ada gembok-gemboknya sehingga enggak bisa berpikir. Wa hamdana ala aqlihi wa fahmihi, dan mendorong kita untuk memikirkan dan memahami, menggunakan akal kita dalam memahami Al-Qur'an. Mana di antara dalil yang merupakan dorongan untuk kita memahami, memikirkan Al-Qur'an? Hendak Ridwan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Di sini penegasan kalau Al-Qur'an diberi kemudahan untuk diingat, yang di situ dorongan untuk kita memikirkannya, memahaminya. Mana ayatnya? An-Nabi. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nah. Tayyib la'allakum taqilun, agar kita memikirkannya, memahaminya. Nah, maka bagaimana diperbolehkan bersamaan dengan ini semua, bahwasanya diinginkan dari kita itu berpaling dari memahami dan mengetahui serta memikirkannya? Tentunya tidak mungkin. Jadi pada paragraf ini Syekhul Islam ingin menyampaikan bahwasanya apa? Merupakan perkara yang telah diketahui bersama bahwasanya Allah merintahkan kita untuk tadabbur dan mendorong kita untuk memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka bagaimana boleh dalam keadaan demikian kok diinginkan dari kita malah apa? Berpaling dari memahaminya dan mengetahui maknanya? Tentunya tidak mungkin. Ini menunjukkan batilnya mazhab tafwid. Ila anqala wa hina idzin fa yakunu ma wasafa Allah bihi nafsahu fil Qur'ani aw kathirin mimma wasafa Allah bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u ma'nah fal yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'nahu. Maka ketika itu jadilah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an, atau kebanyakan dari apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya tidak diketahui oleh para nabi maknanya. Jadi para nabi tidak tahu makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi tersebut mengucapkan suatu ucapan yang mereka tidak mengetahui maknanya. Kira-kira betul atau salah seperti ini? Wahai para nabi menetapkan di antara sifat Allah demikian, demikian, demikian, tapi mereka tidak tahu maknanya. Mungkin tidak. Nah, mungkin tidak. Jelas tidak mungkin. Nah, jelas tidak mungkin. Bagaimana para nabi sebagai pembimbing umat mengucapkan suatu ucapan yang dia sendiri tidak tahu maknanya? Baik. Wa qala wa ma'lumun anna hadha qadhun fil Qur'ani wal anbiya. Dan merupakan perkara diketahui bahwa ini adalah apa, celaan terhadap Al-Qur'an dan para nabi. Jelas. Idh kana Allah anzala al-Qur'an wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayanan linnas. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an dan mengkhabarkan bahwasanya Allah jadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia. Wa amara ar-rasula an yuballighal balaghal mubin. Dan Allah perintahkan rasulnya untuk menyampaikan dengan penyampaian yang mubin, yang apa? Yang jelas juga. Dan wa an yubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan syariat, menjelaskan Al-Qur'an. Wa amara bidadaburil Qur'an wa aqlih, dan memerintahkan untuk mendadaburi Al-Qur'an dan memikirkannya. Baik. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kemudian ahli tafwid mengatakan tidak diketahui maknanya, tentunya apa? Ini celaan kepada Allah dan celaan kepada Rasul. Wa ma hadza fa ashrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi Rabbu an sifatihi la ya'lamu ahadun ma'nahu fala yuqalu wa la yutadabbar wa la yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala ballaghal balaghal mubin wa ala hadha tandir fa yaqulu kullu mulhidin ma mubtadi'in al-haqqu fi nafsil amri ma alim ma alimat ma alimtuhu bi ra'yi wa aqli. Lihat. Nah, bersamaan dengan ini semua, perkara yang paling mulia yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang paling mulia dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Yaitu semua hal yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan itu apa yang Allah kabarkan? Nah, berupa sifat-sifatnya ternyata kok tidak diketahui oleh seorang pun maknanya. Tidak bisa di naam pikirkan, tidak pula ditadaburi. Dan Rasul tidak menjelaskan kepada manusia yang diturunkan kepada mereka, serta tidak menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ini tentunya apa? Perkara yang tidak mungkin. Wa ala hadza taqdir fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'. Maka nah, di atas kemungkinan ini yang mereka mereka tetapkan, maka setiap orang yang menyimpang dan setiap ahli bidah akan mengatakan yang benar pada perkara tersebut adalah yang aku ketahui dengan pemikiranku dan dengan akalku sendiri. Tidak butuh apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kenapa kira-kira kalau setiap ahli bidah akan mengatakan demikian kalau mengikuti ahli tafwid tadinya? Kalau demikian yang benar ya yang aku ketahui dengan akal dan dengan pikiranku sendiri. Kenapa kira-kira? Muhammad. Oke. Nah, karena apa fungsinya Al-Qur'an dan Sunnah dan dipahami ya? Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak bisa dipahami maknanya. Ya sudah, berarti kebenaran yang sesuai dengan akal pikiranku. Nah, ini menurut ahli bidah semua. Walaysa fi nususi ma yunaqidu dzalik. Li anna tilkan nusus mushkilatun mutasyabihah. Nah. Baik, yang benar ya yang aku ketahui dengan pemikiran dan akalku. Dan tidak ada pada nas-nas tersebut yang menentangnya. Kenapa? Karena tidak diketahui maknanya. Baik, karena nas-nas tersebut mushkilah, mutasyabihah, yaitu ruwet. Tidak bisa diketahui maknanya, sesuatu yang sulit. Wala ya'lamu ahadun maknaha. Tidak ada seorang pun yang mengetahui maknanya. Wa ma la ya'lamu ahadun ma'nahu la yajuzu an yustadalla bih. Dan apa saja yang seorang pun tidak mengetahui maknanya tidak boleh untuk dijadikan dalil. Nah, fa yamqa hadzal kalamu saddan li babil huda wal bayani min jihatil anbiya wa fathan li babi man yu'aliluhum. Maka tersisalah perkataan ini sebagai apa? Sebagai penutup pintu-pintu petunjuk dan penjelasan dari arah para nabi, dan sebagai pembuka untuk pintu-pintu siapa saja yang menentang para nabi. Jadi madhab mufawwid ikhwani fillah berarti apa? Merupakan pintu yang paling luas untuk masuknya apa? Pemahaman zindiq, mulhid, orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Gak ada fungsinya diturunkan Al-Quran dan Sunnah, itu intinya. Makanya gak heran kalau nanti akan kita baca madhab ini adalah sejelek-jelek ahli bidah. Wa yaqulu innal huda wal bayana fi tariqina la fi tariqil anbiya. Dia akan mengatakan, ya mulhid tersebut akan mengatakan, sesungguhnya petunjuk dan penjelasan itu pada jalan kami, tidak ada pada jalan anbiya. Kenapa? Li'annana nahnu na'lamu ma naqulu wa nubayyinu fil adillatil aqliyah. Dikarenakan kami ini tahu apa yang kami katakan dan apa yang kami jelaskan dengan dalil-dalil akli. Lihat, wal anbiya lam ya'lamu ma yaqulun. fadlan an yubayyinu muradahum. Dan para nabi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Kurang ajar enggak ini? Makasih. Hah? Kurang ajar sekali. Para nabi tidak tahu apa yang diomongkan. Berarti tidak mendudukkan para nabi pada kedudukan orang-orang apa? Orang-orang apa? Orang-orang belum. Hah? Apa? Nah, orang-orang gemblong betul. Orang-orang gila. Baik. Baik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang diucapkan. Wal anbiya lam ya'lamu ma yaquluna fadlan an yubayyinu muradahum. Ya, para nabi tidak tahu apa yang mereka katakan, apalagi mau menerangkan yang mereka maksudkan. Mana bisa? Ini menurut madhab apa? Madhab apa? Mufawwidah. Baik. Menurut madhab mufawwidah. Nah, lihat. Ini kita sedang apa? Membaca bagaimana Syekhul Islam rahimahullah ta'ala baik menjelaskan tentang konsekuensi dari madhab mufawwidah. Bahwasanya para rasul menurut mereka berarti tidak paham apa yang mereka apa mereka katakan. Fatabayyana anna qawla ahli tafwidhi alladhina yaz'umuna annahum muttabi'una li sunnati wa salafi min syarri aqwali ahli al-bid'i wal ilhad. Maka jelaslah bahwasanya perkataan ahli tafwid yang mereka menyangka bahwasanya mereka itulah yang mengikuti sunnah dan salaf. Bahwasanya ahli tafwid adalah apa? Sejelek-jelek perkataan ahli bid'ah dan ahli ilhad. Jadi harus paham dari sisi mana buruknya sampai dikatakan yang paling buruk dari ahli bid'ah. Qala kalamu syekh wa huwa kalamun sadid min di ra'yin rasyid wa ma alaihi mazid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa jama'na bihi fi jannatin na'im. Dan perkataan syekh adalah perkataan yang benar dari seorang yang memiliki pemikiran yang lurus dan tidak perlu tambahan lagi, karena sangat jelas menunjukkan apa batilnya madhab ahli tafwid. Tanya, semoga Allah merahmati beliau dan mengumpulkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita baca afanihillah asal-muasal madhab mufawwidah sebagai tambahan dan sebab munculnya madhab tersebut. Perhatikan pada catatan kaki yang pertama halaman 130. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah madhab mufawwidah zahara fi matla'il qarni rabi'. Madhab mufawwidah ini muncul pada awal-awal abad keempat. Wa ta'azzazat maqalat at-tafwidhi fi an-nisf al-akhir min al-qarn al-khamis. Dan semakin kuat pendapat tafwid ini pada pertengahan akhir dari abad yang kelima. Kenapa? Bisababi inhiyazi ilmin bisababi inhiyazi alamin min a'lamil mutakallimin wa huwa al-juwayni. Dan semakin kuat mazhab tafwid ini di pertengahan akhir abad yang kelima dengan sebab apa? Bergabungnya tokoh dari tokoh-tokoh mutakallimin yaitu al-juwayni. Yang sebagian yang ikhwan fillah keliru menyatakan bahwasanya Juwaini dia apa? Telah taubat dan kembali ke madhab salaf. Padahal yang benar madhab salaf yang dia anggap adalah apa? Madhab tafwid. Nah, dari satu bid'ah dan dia berpindah ke bid'ah yang lain. Dan ini kebanyakan pelaku bid'ah. Allah tidak memberikan taufik untuk bisa apa? Bisa taubat dengan lurus. Dan bila dalil anna madhhab as-salaf huwa tafwid. Hadha qaulun batil. Fal madhhab as-salafi al-ithbat ma'a nafy al-mumathalah. Wa an-nafy ma'a at-tanzih ithbatan lil-alfadhi wal-ma'ani. Ya, tuduhan tanpa dalil harus kita pahami ya, khawatirillah. Ya, sebagian orang menuduh bahwasanya madhab salaf itu adalah madhab tafwid. Itulah madhab salaf dan ini adalah apa perkataan yang batil. Dan ini yang juga banyak ditempuh oleh sederetan manusia di negeri kita. Sehingga mereka anti kalau apa membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan yang batil. Bahkan madhab salaf adalah apa menetapkan bersamaan dengan apa meniadakan penyerupaan. Jadi menetapkan sifat tapi tidak menyerupakan. Baik. Dan apa menafikan bersamaan dengan pensucian Allah Subhanahu wa taala. Penetapan lafaz dan makna itu intinya. Jadi lafaz ditetapkan, maknanya juga ditetapkan. Baik. Ini berhubungan dengan madhab tafwid asal muasalnya. Ada pun ta'liq berikutnya insyaallah kita ambil. Ada pun berikutnya. Nah, kami bihamdulillah.